Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Al-Ubilan hafizahullahu ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan Al-Qa'idatul Hadiyatu Wasalathun, kaidah yang ke-31. Bahasanya mereka, orang-orang yang mengikuti jejak salaful ummah, mereka meyakini anna ta'amul mal hawadis al-mutaghayirah. Bahasanya, untuk menyikapi berbagai peristiwa yang berubah-ubah, sikap terhadap berbagai peristiwa yang berubah-ubah, yajibu ayyakuna mabniyan, wajib dibangun di atas dua hal. Sikap tersebut harus dilandasi dua pertimbangan sekaligus dua-duanya. Ini tidak hanya salah satunya. Yang pertama adalah fahmi adilati syariah, memahami dalil syariat terkait dengan masalah itu. Kemudian yang kedua adalah ma'rifati sunnanillahi fi khalqihi, mengetahui bagaimanakah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di dalil-dalil syariat, namun hukum Allah yang ada di tengah-tengah makhluk. Sejumlah ayat yang beliau bawakan dalam masalah ini, yang pertama adalah firman Allah di surat An-Nisa 83, jika datang kepada mereka perkara, kabar yang berkaitan dengan menimbulkan rasa aman ataukah ketakutan, begitu mereka terima, mereka lalu sebarluaskan. Seandainya mereka kembalikan dulu kepada Rasul dan kepada Ulil Amri, para ulama di tengah-tengah mereka, niscaya orang-orang yang mau mengambil kesimpulan dari berita tersebut akan mengetahuinya. Seandainya bukan karena fadlullah, karunia Allah padamu dan rahmat dan kasih sayang Allah, tentu kalian adalah orang-orang yang mengikuti setan kecuali sedikit saja. Maka berkaitan dengan berita-berita yang gawat, berkaitan dengan nasib umat, maka yang Allah ajarkan berita semacam itu, ketika kita ketahui tidak langsung kita sebar luaskan, namun dikonsultasikan kepada ulil amri, kepada ulama, sehingga bisa disikapi dengan sikap yang tepat, mau disebarkan ataukah tidak disebarkan. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran, demikian itu karena Allah tidaklah mengubah satu nikmat yang Allah berikan pada satu komunitas, satu bangsa, sampai mereka mengubah keadaan mereka. Dulu mereka taat, maka Allah beri nikmat. Kemudian mereka mengubah diri mereka menjadi ahli maksiat, maka Allah ubah nikmat menjadi niqmah, menjadi bencana. Wa anna Allah sami'un alim, dasni Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah awalama, apakah tatkala kalian tertimpa musibah, padahal kalian telah mendapatkan nikmat dua kali lipatnya sebelum itu, kultum, kalian mengatakan anna hadha ay min aina hadha, dari manakah ini? Maka anna salah satu maknanya adalah min aina, di samping makna yang lain adalah kaifa. Kul huwa min indi anfusikum, katakanlah musibah itu terjadi karena ulah dirimu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi ayusibakum mithlama asaba qauma nuhin aw kama hudin aw kama salih. Wama kaum lutim minkum biba'id, wahai kaumku, janganlah shikoki, perpecahanku atau perbedaanku itu menyebabkan kalian berbuat dosa. Sehingga ayusibakum menimpa kalian semisal bencana yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, dan kaum Saleh. Dan tidaklah kaum Lut itu waktunya jauh dari kalian. Ini tragedi kaum Lut itu belum lama terjadi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, laisa bi'amanikum, ya, masuk surga itu bukanlah dengan angan-angan kalian atau sebagaimana angan-angan ahli kitab. Yang namanya masuk surga adalah man ya'mal su'an yujizabihi, ya, namun siapa yang melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan balasan dan dia tidak akan mendapatkan dari selain Allah waliyan wala nasiran, orang yang dekat, tidak pula penolong. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syaitanal insi wal jin, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, ada setan manusia dan setan jin. Ayat ini dalil bahasanya setan itu adalah sifat ada pada manusia dan ada pada jin. Yuhibadu mila ba'din zukhufal qawli ghurura, sebagian setan membisikkan pada sebagian yang lain. Maka makna dasar dari wahyu adalah bisikan. Maka wahyu dalam bahasa Arab makna dasarnya adalah bisikan yang rahasia dan cepat. Ila yuhi ba'dum ila ba'din, sebagiannya membisikkan kepada sebagian yang lain. Zurfal qawli ghurura, kata-kata yang indah sebagai tipuan. Seandainya Rabbmu berkehendak mereka tidaklah melakukannya, biarkanlah mereka dengan kebohongan yang mereka buat. Wa kadzalika, demikianlah kami jadikan di setiap kampung akabira mujrimiha, ada mujrim, para ahli maksiat di kampung tersebut, dan ada yang akabir, ada tokoh-tokoh besar dalam kemaksiatan. Liam kurufiha, supaya mereka membuat makar di kampung itu. Wa mayamkuruna illa bi anfusihim, dan tidaklah mereka membuat makar kecuali bahayanya tertimpa pada diri mereka sendiri. Wa mayashurun, dan tidak mereka tidak menyadari. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya maksiat itu adalah makar. Supaya mereka membuat makar di kampung itu, yaitu supaya mereka berbuat maksiat. Maka maksiat yang dilakukan oleh ahli maksiat adalah makar dia atas negeri yang dia tinggali. Namun makar tersebut bencananya hanya akan menimpa diri mereka sendiri. Wa kadzalika nuwali ba'dadh-dhalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Demikianlah nuwali ba'dadh-dhalimina ba'dha, nuwali di sini bisa kita maknai dengan bersahabat. Kami jadikan sebagian orang zalim ahli maksiat bersahabat dan berkawan dengan sesama ahli maksiat. Bimakan yaksibun, karena maksiat yang mereka lakukan. Boleh juga dimaknai dengan wali di sini, maknanya adalah kami beri jabatan dan kekuasaan. Dan demikianlah kami jadikan penguasa ahli maksiat jadi penguasa atas ahli maksiat. Ini karena rakyatnya ahli maksiat, penguasanya juga ahli maksiat. Ini karena rakyat yang di bawah juga suka bohong, maka penguasanya juga suka bohong. Bimakan yaksibun, karena perbuatan dan kelakuan yang mereka lakukan. Maka berdasarkan ayat ini, terutama untuk penafsiran yang kedua, maka penguasa adalah cermin rakyat. Namun satu hal yang patut digarisbawahi, bahasa kita termasuk rakyat. Kita termasuk rakyat. Pemimpin adalah cermin rakyat dan kita adalah bagian dari rakyat. Karena sebagian orang mengucapkan kalimat semacam ini dan seakan-akan dia bukan bagian dari rakyat dan orang lain yang bagian dari rakyat, sedangkan dirinya bukan bagian dari rakyat. maka penguasa adalah cermin dari rakyat dan kita adalah bagian dari rakyat. Jangan lupa itu. Nah, kita adalah bagian, ya, punya andil untuk membentuk pemimpin tadi, karena kita bagian dari rakyat. Jika keadaan kita yang penuh maksiat, ya wajar kalau diberi pemimpin yang juga penuh maksiat. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina taghaw bil 'ijla sayanaluhum ghadabum min rabbihim. Orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan, maka kemusyrikan sebab kehinaan. Di akhirat Allah katakan fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, tidak harus tunggu di akhirat. Wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang membuat kebohongan. Dan semua orang musyrik membuat kebohongan. Semua orang musyrik membuat kebohongan, baik dengan lisanul hal ataupun lisanul maqal. Nah, dengan mengatakan Allah punya anak padahal Allah tidak punya anak, atau dengan perbuatan Allah punya tandingan, dia katakan Allah punya pesaing, tandingan, ada sesuatu selain Allah yang berhak untuk juga disembah, padahal tidak. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, uruslah diri kalian sendiri. La yadurukum man dhalla idza hadaitum, maka tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian melaksanakan hidayah, mendapatkan hidayah dan melaksanakannya. In ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah tempat kembali kalian semua. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan beritakan kepada kalian semua perbuatan yang kalian lakukan. Kemudian kutipan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala berkaitan dengan Al-Maidah ayat yang ke-105, uruslah diri kalian sendiri, enggak usah ngurusi, jangan peduli dengan orang, dengan sekeliling, tidak akanlah membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian mendapatkan hidayah dan melaksanakan hidayah. Maka ayat ini layak tadi tidak berarti, tidak berisi perintah untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. La nahyan wala itsnan. Tidak memberikan izin untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau melarang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal dalam kitab Sunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ketika beliau jadi khalifah, wahai sekalian manusia, sunya kalian membaca satu ayat lalu kalian letakkan tidak pada tempatnya. Kalian letakkan dalam berdalil, tidak pada tempatnya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunya manusia jika mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak mengubahnya padahal mereka mampu, ausaka, maka sebentar lagi ayyumahumullahu biiqabin minhu, Allah akan meratakan hukuman hukumannya kepada mereka. Demikian juga dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khushani marfu'an, sabda Nabi fi ta'wiliha, yang isinya hadis ini adalah takwil atau tafsir untuk ayat di atas. Nabi katakan, jika engkau melihat pelit itu ditaati, hawa nafsu diikuti, dan masing-masing orang hanya kagum dengan pendapatnya sendiri. Artinya, nasihat sudah 100% tidak manfaat. Amar ma'ruf nahi mungkar 100% tidak ada faedahnya. Orang itu hanya mau menerima pandangan pribadinya. Omongan orang lain, apapun dan bagaimanapun, tidak akan diterima. I'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Maka ketika itu, fa'alikum bi khuwaisati nafsika. Maka pada saat itu, urusilah dirimu sendiri. Urusi dirimu sendiri. Artinya, tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan? Setelah semua orang tidak mau mendengar masukan dan saran orang lain. Maka hadis ini adalah ditafsirkan, dijelaskan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam Sahih Muslim. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, tidaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dia ubah dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, gimana kalau dua hadis ini kita padukan antara hadis Abu Sa'labah Al-Khusani dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri? Maka jawabannya fa'idha qawi ahlul fujur. Maka jika yang berkuasa di satu kampung, di satu negeri, di satu negara adalah ahlul maksiat. Itu yang berkuasa, hatta laya beqa, itulah yang dominan di masyarakat, hatta laya beqa lahum isra'un ilal birri. Sampai-sampai mereka tidak mau mendengarkan kebaikan. Nasihat, saran, tidak akan mereka dengarkan. Bahkan mereka seluruhnya menyakiti orang yang melarang. Orang yang melakukan nahi mungkar, lighulabati shuh. Karena demikian dominannya pelit. Sikap, sifat pelit pada dirinya dan mengikuti hawa nafsu dan selera dan kagum dengan pendapat dan pandangan pribadi, sakata tahyir bilisan, maka gugurlah kewajiban mengubah kemungkaran dengan lisan khusus dalam kondisi ini, wabakiya bil qalbi. Maka berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka yang tersisa yang dimaksud dengan khwaisati nafsika itu bukannya sama sekali tidak ada yang dilakukan, namun wabakiya bil qalbi, yang tersisa adalah ingkar dengan hati. Ya, maka beliau sampaikan alaika bi khuwaisat nafsika, itu dijelaskan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maknanya adalah ya ingkar dengan hati. Ini manakala masyarakat isinya adalah orang yang bejat, ahlil maksiat, tidak ada satupun yang menerima nasihat dan saran. Bahkan jika ada orang yang melakukan nasihat dan saran, mereka musuh dan mereka ganggu dan mereka sakiti. Lakin, walakin akan tapi dalam ayat di atas terdapat sejumlah pelajaran penting. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurru man dhalla idza ihtadaitum, mengandung beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama adalah hendaknya seorang mukmin tidak merasa takut pada orang kafir dan munafik, karena mereka itu tidak akan membahayakan si mukmin idza kana muhtadiyan, jika dia mendapatkan hidayah dan mengamalkan hidayah. Yang dimaksud dengan muhtadiyat itu sebagaimana penjelasan Abu Bakar, bukan berarti tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti tidak melakukan upaya, bukan berarti diam menghadapi sikap orang-orang kafir dan munafik, kemudian diam tidak melakukan upaya apapun padahal bisa melakukan upaya. Namun makna muhtadian sebagaimana penjelasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di kata-kata muhtadian ini terdapat kandungan melakukan usaha, melakukan upaya yang dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau kita sudah berupaya, kita sudah mengamalkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya kita tinggal tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berupaya. Maka beliau mengkritik sebagian orang yang salah paham dengan ayat ini, dikira yang penting kita dapat hidayah, kemudian berpangkut tangan, mau orang kafir atau munafik kasak kusuk ya terserah, kita cuma nonton saja. Ini tidak demikian. Ini salah paham dengan maksud ayat. Yang dimaksud dengan muhtadian itu adalah melakukan usaha. Itu ya, maka saya terjemahkan dengan mendapatkan hidayah dan mengamalkannya. Mengamalkan hidayah apa? Ya, apa tuntutan syariat dalam kondisi ini? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan lisan, ya kerjakan dengan lisan. Dengan tangan, kerjakan dengan tangan. Kemudian yang kedua, jangan bersedih. Jangan pula berkeluh kesah. Menangisi dan meratapi kemaksiatan ahli maksiat, karena maksiat mereka itu tidaklah membahayakan si mukmin jika dia mengamalkan hidayah. Dan sedih, menyedihkan sesuatu yang tidak membahayakan adalah satu hal yang sia-sia. Wa hadzani maknayani, dan dua pesan ini di samping bisa kita tangkap di surat Al-Maidah 105 juga telah disebutkan di ayat yang lain. Wasbir wa masabuka illa billah. Bersabarlah menghadapi gangguan orang-orang yang tidak menerima dakwah. Bersabarlah untuk berdakwah, wa masabuka illa billah. Dan engkau tidak akan bisa bersabar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa billah, kecuali dengan bantuan Allah. Wala tahzan alaihim. Janganlah engkau sedih. Karena mereka tidak mau menerima hidayah. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Janganlah engkau merasa sempit hati gara-gara makar dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, jangan condong pada mereka, dan jangan kalau makna letalaknya memanjangkan mata, dalam bahasa kita melototi karena terkagum-kagum, bermata biru, bermata biru karena melihat uang, ilama utuhu, dengan nikmat yang diberikan kepada mereka berupa kekuasaan, harta, dan berbagai kesenangan yang sesuai dengan nafsu. Sebagaimana firman Allah, wala tamudanna ainaika ila mamata'na bihi aswajan minhum wala tahzan alaihim. Janganlah engkau panjangkan pandanganmu, janganlah engkau memandang terkagum-kagum pada nikmat yang kami berikan kepada mereka orang-orang kafir dengan aswajan, dengan berbagai macam, dengan beragam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wala tahzan alaihim. Janganlah engkau bersedih atas kemaksiatan mereka, ahli maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk menangisi, bersedih atas tahzan alaihim. Menangisi atau bersedih karena mereka. Kenapa tidak mau menerima dakwah? Demikian juga di sisi lain Allah larang nabinya untuk punya keinginan dan harapan dengan harta, dengan dunia yang mereka miliki. Ini dua larangan ini Allah letakkan dan Allah sampaikan dalam satu ayat. Wa nahau, dan demikian juga Allah melarang untuk bersedih dan menangisi kemaksiatan orang yang bermaksiat dan takut dengan mereka dalam satu ayat. Ya, maka di Al-Hijr itu larangan untuk rohbah, larangan untuk mengharapkan nikmat yang ada atau nikmat duniawi yang ada pada orang-orang musyrik dan orang kafir atau ahli maksiat dengan wala tamudanna ainaika, dan larangan untuk sedih, wala tahzan alaihim. Kalau di ayat An-Nahl maka ada larangan untuk sedih, wala tahzan alaihim, kemudian larangan untuk takut, wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Kamu tidak perlu sesak dada, takut, ngeri, susah. Maka Allah larang juga dalam satu ayat. Fa innal insan qad yata'allamu 'alaihim wa minhum. Maka sebenarnya seorang itu boleh jadi merasa sakit, merasa sedih 'alaihim. Sedih karena kasihan pada mereka. Atau wa minhum, sedih atau merasa sakit minhum karena harapan pada orang tersebut tidak terwujud. Rasa sakit tersebut imma rahiban wa imma rahiban, boleh jadi karena berharap bisa mendapatkan cipratan dunia yang mereka dapatkan jika mereka menerima dakwah, au rahiban, atau takut. atau khawatir dengan upaya-upaya mereka. Kemudian yang keempat, ala ya tadi, ala ahlil ma'asi, tidak perlu menzalimi ahlil maksiat. Bisyadatin alal masro, dengan melakukan sikap yang lebih dari yang dituntunkan. Dengan ya, lebih dari apa yang dituntunkan dalam masalah membenci mereka, mencela mereka, melarang mereka, memboikot mereka, atau menghukum mereka. Balyukali man i'tada alihim, bahkan kita katakan, kita nasihati kepada alul khair, orang yang baik, yang zalim kepada mereka dengan keterlaluan dalam mencela, dengan overdosis dalam membenci, dengan tidak sewajarnya dalam memboikot. Maka kita ingatkan, alaika nafsaka la yadruka man dhalla idza hadaita. Uruslah dirimu sendiri. Kamu enggak usah perlu bersusah payah zalim dengan ahli maksiat. Maka dia tidak akan membahayakanmu. Maka orang yang sesat tidak akan membahayakanmu jika engkau mengamalkan hidayah. Sebagaimana Allah berfirman, wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Sana'anu qaumin, rasa benci kepada sekelompok orang, la yajrimannakum, jangan sampai menyebabkan engkau berbuat dosa, berbuat kejahatan. Maka dan yang dimaksud dengan kaum di sini dalam hal ini adalah orang kafir. Maka Allah katakan tidak rasa tidak suka dengan orang kafir tidak boleh jadi sebab kita melakukan kezaliman dengan orang kafir. Maka bagaimanakah jika dia adalah ahli maksiat muslim? Maka rasa benci kita kepada maksiatnya tidak boleh menyebabkan kita zalim kepadanya. Dan di sini disampaikan zalim kepada ahli maksiat itu bisa jadi zalim dalam bentuk overdosis dalam benci. Ada orang yang membenci ahli maksiat dengan kebencian yang luar biasa seperti membenci orang kafir. Ini overdosis. Seakan-akan seperti orang kafir. Orang kafir dengan ahli maksiat seakan-akan tidak beda. Maka ini sudah zalim. Sudah yajrimannakum. Ini sudah berbuat, telah menjadikan orang tersebut menjadi mujrim. Pendosa, pelaku kejahatan. Ketika dia overdosis dalam membenci ahli maksiat. Demikian juga overdosis dalam dzam, dalam mencela. Mencela yang berlebihan, overdosis pada ahli maksiat, itu adalah mujrim. Sikap kejahatan. Demikian juga overdosis dalam hajar, dalam boikot. Asal boikot. Asal boikot. Maka ini adalah mujrim. Orangnya adalah mujrim. Demikian juga Allah berfirman, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah di jalan Allah dengan niat yang tulus, dengan cara yang benar, itulah jalan Allah. Alladziina yuqatilunakum, mereka adalah orang-orang yang memerangi kalian. Namun ingat, wa la ta'tadu. Jangan zalim sama orang kafir yang memerangi kalian. Coba, orang kafir memerangi kita. Kemudian kita membalas menyerang mereka, Allah wanti-wanti. Wala ta'tadu. Balas serangan mereka. Mereka memerangi kalian, mereka menyerang kalian, serang. Namun ingat, wala ta'tadu. Serangan balasan itu tidak boleh zalim. Jangan kelewat batas. Gimana kalau kelewat batas? Padahal ini adalah sekedar membalas serangan, bukan memulai. Karena mereka dulu yang ngajak perang. Mereka yang memerangi kita. Allah katakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang zalim, orang yang melampaui batas. Padahal melampaui batasnya dalam rangka membela diri. Menyerang orang, membalas menyerang orang yang menyerang. Membalas menyerang orang yang menyerang, ini membela diri. Bukan orang yang memulai, Maka Allah katakan Allah tidak suka. Ketika orang membela diri itu zalim. Allah tidak mencintainya. Artinya Allah membencinya. Padahal ini membela diri, menyerang balik pada orang kafir. Membela diri untuk menyerang orang kafir. Kok zalim? Maka dilarang. Maka semula mazlum berubah menjadi zalim. Maka awalnya diserang, dizalimi. Namun ketika balasnya itu overdosis, kelewat batas, jadinya zalim. Maka zalim dan mazlum itu bukan kondisi yang permanen. Bukan kondisi yang paten. Boleh jadi awalnya mazlum, kemudian ketika punya hak dan mengambil hak untuk mengkonter balik, ternyata konter baliknya kelewatan, kelewat batas. Jadinya berubah menjadi orang yang zalim. Fa'ining tahaf fala udwana ila al-zalimin. Maka jika mereka berhenti, fala udwana, maka tidak ada permusuhan, maka tidak ada serangan. Mereka sudah berhenti. Ila al-zalimin, kecuali pada orang yang masih tetap bikin masalah, maka urusannya lain. Fa inna katsira min al-amirina annahina qad yata'adda hudud Allah. Banyak orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu kelewat batas. Melewati batas yang Allah gariskan. Kenapa itu terjadi? Dia akan melakukan amal saleh, amar ma'ruf nahi mungkar. Namun banyak kathiran, enggak kolilan ya. Kathiran, banyak dari mereka kelewat batas. Ima bijahlin, boleh jadi karena modalnya kebodohan. Semangat, modalnya cuma semangat, enggak dibimbing oleh ilmu. Muka semangat amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata kebablasan. Wa ima bidzulmin, boleh jadi sengaja. Jadi sengaja ngerti sebenarnya batasnya di sini. Oh, nekat merjang. Wa hadza babun yajibu tatsabbutu fihi. Maka ini adalah perkara yang wajib orang itu tatsabbut. Orang itu ngecek, ngecek dirinya. Dan ini berlaku. Ini berlaku fidzalika lal ingkar alal kufar. Baik ingkarul mungkar terhadap orang kafir, munafik, fasik, ataupun alil maksiat yang tidak sampai fasik. Fasik itu artinya pelaku dosa besar. Asin itu artinya alil maksiat yang maksiatnya tidak sampai bukan sampai derajat dosa besar. Ya, demikian yang kita baca. Kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin.